Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Duduk Mas. Sudah semuanya? Kalau sudah selesai mukaddimah, yang terlambat tidak boleh masuk. Kita masih berlakukan itu ya. Nanti kalau ada yang terlambat disuruh naik ke atas saja sana. Enggak usah dapat ilmu, biar dia rugi. Sepakat? Sepakat ya? Itu aturan kita dari dulu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kita yang berkaitan tentang ashabu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masuk pada kalimat Syekh Rabi', "Thumma min majmi'in nususi wal fadha'il katsirati allati waradat." Kemudian majmu' sekumpulan dalil-dalil, nas-nas serta sekumpulan fadha'il sebegitu banyak, itu bahasanya. Sebegitu banyak dalil-dalil, nas-nas, dan sebegitu banyak fadail keutamaan-keutamaan fil hathi ala hubbihim, tentang dorongan untuk mencintai mereka radhiyallahu anhum. Wa min waqi'il khilafah fadlu Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma Ali. Nas-nas secara umum mencintai semua sahabat. Kemudian setelah berbicara tentang keutamaan sahabat secara menyeluruh, maka Imam Ahmad mulai berbicara yang berkaitan dengan sahabat-sahabat yang khusus, yang mereka memiliki keutamaan yang lebih daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Misal seperti kekhalifahan. Kekhalifahan ini yang benar bagaimana? Yang benar sesuai dengan apa yang ada. Yang salah seperti anggapan Syiah, di mana kaum Syiah mereka menganggap bahwasanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman mereka merampas hak kekhalifahan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, karena menurut mereka Ali adalah wasiat Rasul, wasiatnya Rasul guna menjadi khalifah, padahal itu tidak ada. Maka ini yang akan kita bacakan keterangan. Qala Syekh, wa min waqi'il khilafati, dan yang berkaitan dengan kekhalifahan, faddalu yakni para sahabat seluruhnya mereka lebih mengutamakan Abu Bakar, thumma kemudian Umar, thumma Utsman kemudian Utsman, thumma Ali kemudian Ali. Ini yang disepakati oleh para sahabat. Wa kana fihi khilafun bain al-sunnah fi ma sabaqa. Ada perbedaan pendapat di antara ahli sunnah fi ma sabaq berkaitan dengan hal yang telah lalu, keumuman sahabat. Ayyuhuma afdalu, Aliun am Utsmanu? Manakah yang lebih afdal, Ali kah atau Utsman? Ini ada khilaf di antara sahabat di waktu dulu pada beliau fima sabak. Ini dijawabkan oleh Umar ibn Umar, adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, kemudian diam. Siapa ini? Nah, ketika dulu di zaman Nabi belum ada khalifah. Belum ada apa? Khalifah. Ini baru masuk, nak? Hah? Sudah di situ? Ya. Dulu zaman Nabi masih hidup, belum ada khalifah. Orang baru menyebutkan seperti itu. Keutamaan yang ada pada para sahabat pertama adalah, kami katakan, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkatlah kekhalifahan pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian kekhalifahan kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, di zamannya Umar, pengangkatan Utsman radhiyallahu an itu bukan penunjukan kalau pengangkatan Umar sebagai ganti Abu Bakar adalah dengan mekanisme tata caranya penunjukan Abu Bakar menunjuk Umar. Dengan cara ini selesai sudah. Tidak perlu musyawarah, tidak perlu lagi dipertanyakan. Ini penunjukan. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang pada mempertanyakan mana yang lebih layak menjadi pengganti Umar, Utsman kah atau Ali bin Abi Thalib kah? Maka Umar tidak menunjuk salah satu di antara dua sahabat ini. Di sana juga ada sahabat-sahabat yang lain yang layak juga mendapat jabatan sebagai khalifah. Maka Umar menunjuk ashabu syura yang isinya 6 orang untuk mereka memilih siapa yang disepakati sebagai ganti Umar. Dulu terjadi seperti itu. Kemudian ashabu syura memilih Uthman radhiyallahu an. Baru kemudian sepeninggal Uthman dipilihlah Ali bin Abi Thalib. Maka setelah ada urutan kekhalifahan, maka disepakatilah tidak ada lagi khilaf di antara sahabat. Yang paling utama adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Itu tidak ragu lagi setelah terjadi apa? Kekhalifahan yang diangkat oleh ashabu syura. Qala syaikh, wa kana fi khilafun baina ahli sunnati fi ma sabaq. Dulu ada khilaf di antara ahli sunnah di zaman yang sudah lewat. Khilafnya adalah siapakah di antaranya ayyuma afdal, Ali atau Utsman. Thumma intaha dal khilaf, kemudian berhenti perbedaan ini di kalangan ahli sunnah, di kalangan salaf. Wajtama ahli sunnah ba'da dhalika ala tertib, kemudian ahli sunnah semuanya sepakat. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya sepakat. Secara urut, khalifah itu adalah Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma Uthmanu, thumma Aliyun. Sepakat. Bisa dipahami? Ya. Summa, ini ya kaum muslimin, ini kalimat yang penting untuk kita ketahui, ini i'tiqad kita. Syiah radhiyallahu Syiah lantul Ali mempermainkan bahasa dan kata, Ali lebih afdal daripada Uthman. Ya. Bahkan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Kalau engkau mendapati adanya orang yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Uthman, maka dia Syiah. Maka dia Syiah. Kaum mufaddilun disebutkan oleh Syekh Salaf Fauzan, mereka adalah kaum Syiah yang paling rendahnya. Kalau dapat orang zaman sekarang muslim dia mengatakan Ali lebih utama daripada Uthman, maka dia Syiah. Loh kan dulu terjadi khilaf di antara salaf, mana yang lebih afdal, Ali atau Uthman? Nah, kami berpendapat Ali lebih afdal. Kita katakan salah. Dulu terjadi khilaf, tetapi setelah urutnya kekhalifahan, pertama dulu Abu Bakar, kemudian Uthman, kemudian Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman. Ini sudah nyata berarti Uthman lebih afdal daripada Ali atas kesepakatan Ashabu Syura. Bedanya di situ. Salah sedikit dalam hal ini, sudah tidak menjadi ahli sunnah. Karena prinsip ahli sunnah dengan Syiah, dalam hal inilah perbedaannya. Sehingga sekali lagi, jangan salah faham, beliau sudah menegaskan, ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ, kemudian setelah itu semuanya, ahli sunnah tafaku, ahli sunnah ijtama, ahli sunnah sepakat. Tidak ada lagi perbedaan antara mereka, bahwasanya Uthman lebih afdal daripada Ali. Jadi Syiah itu kan bersekte-sekte. Yang paling rendah mufaddilun. Mereka orang-orang yang mengutamakan Ali di atas tiga khalifah ini. Cukup dengan itu Syiah. Di atas kelompok al-mufaddilun ini, orang yang jenis pertama, lebih nemen ke Syiahnya, mereka melaknati Abu Bakar, Umar, Uthman dan menuduh bahwasanya mereka ini mencuri hak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini Syiahnya sudah nemen. Ya. Qala. Setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, siapakah orang yang paling utama di antara sahabat? Thumma baqiyatul asharati al-mubashirin bil jannah. Kemudian sisa dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga dalam satu riwayat, wahum, mereka adalah Az-Zubairu ibn al-Awwam, Zubair ibn al-Awwam, wa Talhatu ibn Ubaidillah, وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عامر ابن فيل وابو عبيدة عامر ابن الجراح. Ini enamnya, 10, 4 sebagai khalifah, 6 sisanya dikenal dengan baqiyah asyaratul mubasyirun bil jannah, sisa dari 10 yang disebutkan kepastian surga bagi mereka dalam satu riwayat. Haulai yukamiluna al-asharata, mereka ini, enam nama sahabat ini menyempurnakan jumlah 10. 10 dari sahabat, humal ladzina syahida lahum rasul bil jannah, di mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan persaksian 10 orang itu dipastikan sebagai ahli jannah. Dalam subteks kalimat Abu Bakar fil jannah, Sebutkan satu persatu sampai 10 orang ini. Karena Nabi memberikan persaksian, maka fanasyhadu li haulal bil jannah. Kita pun umatnya memberikan persaksian kepastian 10 orang itu pasti surga. Wa na'tarifu lahum fadlahum, dan kita meyakini keutamaan yang dimiliki oleh mereka. Thumma na'tarifu bi fadli baqi sahaba, kemudian kita pun meyakini keutamaan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi sahabat itu antar mereka bertingkat-tingkat keutamaan-keutamanya. Secara umum mereka semua adalah al-jannah, lebih utama dibandingkan dengan kaum yang setelahnya. Tetapi di antara mereka pun masing-masing berbeda-beda dalam keutamaan. Lan Allah adahum jami'an bil husna, karena Allah telah menjanjikan bagi semua sahabat meraih al-jannah al-husna, yani al-jannah. Fahum fil jannati jami'an. Antum garis atasi kalimat ini. Fahum, maka mereka jami'an, semua sahabat adalah fil jannah, dalam surga. Siapa sahabat itu? Muhajirin, Ansar, kemudian yang masuk Islam setelah Fathul Makkah, dan semua sahabat yang bukan dari Muhajirin, bukan Ansar, bukan penduduk kota Makkah, namun dari negeri-negeri lain, mereka menjadi sahabat. Begitu ya kaum muslimin. Wa nassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Badrin. Kemudian setelah disebut tadi kekhalifahan 4, kemudian sisanya yang 6, jumlahnya 10. Kemudian setelah itu asy-syuhada' Badr. Mereka adalah para orang-orang yang menyaksikan atau ikut perang dalam perang Badar. Ini memiliki keutamaan dan kedudukan yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Dibandingkan dengan yang lainnya. Wa qala la'allallah ittala'a ala ali Badrin fa qala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada para sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Allah mengatakan, i'malu, berbuatlah kalian, masyi'tum, sekehendak kalian. Qad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan syuhada Badar, di mana mereka itu bisa membuktikan kenapa syuhada Badar memiliki keutamaan yang tinggi seperti ini. Karena mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang di waktu itu berhasil membuktikan keimanannya. Perjuangannya, perang pertama terjadi di umat Islam, di mana tidak ada persenjataan yang lengkap. Tidak ada logistik yang lengkap. Hanya 300 sekian belas orang. Di mana Nabi di waktu itu tidak mewajibkan orang untuk ikut perang Badar. Karena memang tidak ada niatan perang besar. Karena itu sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Badar itu tidak dicela. Tidak dikatakan sebagai munafik. Tidak dikatakan sebagai munafik. Karena memang Nabi tidak mewajibkannya, hanya mengumpulkan sekian ratus orang, di mana terdengar rombongan dagangnya Abu Sufyan membawa sekian banyak dagangan mau dirampas. Kenapa dirampas? Karena mereka musyrikin, harbi. Mereka pun merampas harta kaum muhajirin yang ada di Mekah. Perang itu menjadikan halal darah dan harta musuh. Adanya ghanimah perang, kemudian ada rampasan perang. Rampasan perang itu adalah hasil yang didapat dari milik musuh. Halal itu. Jangan kalian menuduh, wah Rasul perampok. Wow, jangan begitu, itu kalimat kotor. Tetapi Nabi SAW menghadang rombongan dagangnya Abu Sufyan. Karena memang dihalalkan Allah Azza wa Jal darah dan harta mereka. Musyrikin Quraisy di waktu itu terjadi perang dan perang. Nah, ashabu Badr, sahabat-sahabat yang ikut perang Badr adalah sahabat-sahabat yang betul-betul istimewa, di mana di waktu itu mereka betul-betul menghadapi 1000 orang melawan 300 sekian belas. Tetap mereka berani menghadapinya, penuh dengan keteguhan, penuh dengan ketawakalan kepada Allah dalam mereka membela dinullah. Dan itu mereka mendapatkan keistimewaan lebih daripada sahabat yang tidak ikut perang Badar. Apa keutamanya? Apa keutamanya nang? I'malu ma syi'tum waqad ghafartu lakum. Silakan kalian berbuat semua kalian. Sungguh aku telah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Wa makna hadza, kata beliau. Qala Syekh Rabi, melanjutkan siapanya, wa ma'na hadha, makna ungkapan ini, annahum ma yadkhuluna jahannam biyadil maghfirah, mereka tidak akan masuk neraka dengan sebab Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Kalaulah ada kesalahan, telah diampuni. Kalaulah ada, yang namanya manusia, sahabat manusia biasa, bisa jadi pada jatuh pada kesalahan. Tapi itu telah diampuni. Dan ini kehebatan para sahabat Nabi. Namun yang seperti ini, i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum, hanya diberikan kepada ashabu Badrin. Silakan berbuat sekehendak kalian. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini khusus hanya diberikan kepada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar saja. Sehingga mereka lebih utama dibandingkan yang tidak ikut perang Badar. Wa kadzalika la yadkhulu ahadun nara mimman baya tahta syajarah. Kemudian berikutnya, sahabat yang berikutnya, tingkatan yang berikutnya adalah mereka-mereka yang dibaiat oleh Nabi di bawah pohon, disebut dengan baiat ridwan, baiat tahta syajarah. Syekh mengatakan, Syekh Rabi mengatakan, dan demikian juga tidaklah masuk ke dalam neraka seorang yang dibaiat oleh Nabi alaihissalatu wassalam tepatnya di bawah pohon. Nabi mengatakan dalam hadisnya, la yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta syajarati, tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat tepat di bawah pohon. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, pohon ini masih ada. Masih ada pohon ini. Umar memiliki ijtihad karena melihat banyak di antara umat Islam berdatangan dari jauh untuk sholat di bawah pohon itu, mengenang bahwa dulu pernah terjadi baiat di bawah pohon ini. Yang berbaiat di pohon ini, di bawah pohon ini, Nabi mengatakan, la yadkhulun naru ahadun, tidak akan masuk neraka seorang yang berbaiat di bawah pohon ini. Maka pohon itu sudah mulai dikeramatkan oleh orang. Loh, kan itu sahabat. Tidak ya kaum muslimin. Banyak orang-orang Antum pahami definisi sahabat. Definisi sahabat adalah man yalqar rasul, berjumpa dengan rasul, seorang yang berjumpa dengan rasul, kemudian dia beriman dengan rasul dan mati di atas iman. Sepeninggal Nabi, orang-orang yang masuk Islam umuran-umuran sahabat, tapi masuk Islamnya sepeninggal Nabi. Sehingga dia ketika bertemu dengan Nabi, dia bukan beriman, dia bukan beriman, dia belum beriman di waktu itu. Mungkin dia datang dari jauh. Dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di waktu itu dia belum beriman. Atau para pemuda-pemuda yang lahir sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana anak-anak di waktu itu lahir, kemudian di zamannya Abu Bakar mereka anak-anak, di zamannya Umar mereka sudah tumbuh dewasa. Mereka disebut apa? Tabi'in, bukan sahabat. Kenapa? Karena laisa lahu hukmu at-talaqqi. Mereka tidak memiliki hukum berjumpa dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, di waktu zamannya Umar, yang perlu kami sampaikan, Umar curiga, jangan-jangan orang menuhankan pohon ini nantinya, mengkeramatkan pohon ini, akan datang orang-orang ke pohon ini dalam keadaan dia jahil, kemudian dia berdoa di bawah pohon ini, dan dia berdoa kepada pohon ini. Maka Umar beristihad memerintahkan untuk ditebang pohon itu dan dimusnahkan. Sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana letak bekas pohon itu. Walhamdulillah, bukan malah dipelihara, dirawat sebagai situs keagamaan, jejak yang harus kita rawat. Ya tidak, itu malah justru berbahaya. Jadi ini ahlu sunnah, menyembah Allah Azza wa Jal, bukan menyembah Rasul. Apalagi menyembah pohon yang di mana Rasul berbaiat di situ, membaiat para sahabat di situ. Tidak, kita tidak menyembah Nabi Muhammad, kita menyembah Allah Azza wa Jal. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Ini ucapan yang sangat terkenal dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di mana di waktu itu Umar bin Khattab menghunuskan pedang dan marah naik pitam, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, saya akan penggal lehernya. Maka Abu Bakar Siddiq dengan kearifannya, keilmuannya, beliau naik ke atas mimbar. Allah disebutkan ayat tentang kematian Nabi, innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad alaihissalatu wassalam, fa innahu qad mat, beliau sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa innahu hayyun la yamut, sesungguhnya Allah adalah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka di saat itulah Umar tersadarkan dan menerima kenyataan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutup segala celah jatuhnya seorang kepada kesyirikan. Nah, yakni Ahlul Hudaybiyah, terjadinya itu di Hudaybiyah. Disebut oleh Imam Muslim dalam kitabnya Babu Fadail Ashabi Syajarah Ahli Bait Ridwan. Imam Muslim membuat satu judul bab dalam sahihnya, bab tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon, dan itu disebut dengan Bayat Ridwan. ونحن نرتبهم. Kita sekarang ini akan mengurut Tahu mengurut, Pak? Ya, satu persatu disebut. Yang paling utama, yang berikutnya, berikutnya ini namanya mengurut. Nah, wanahnu nurattibuhum, kami akan menyebutkan urutan-urutan keutamaan mereka. Afdhulus sahabah. Seafdhul-afdhul sahabat adalah awalan, yang pertama, al-arba'atu, empat khalifah. Abu Bakar, Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Thumma baqiyatul asharati. Kemudian enam sisa yang lainnya. Yang disebutkan di dalam hadisnya. Asharatul al-basharuna bil jannah. 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk dalam al-jannah. Thumma lubayatul aqabah. Kemudian ahlu baitul aqabah, yakni penduduk kota Ansar yang mereka datang ke Mekah, kemudian mereka menyatakan diri mereka membela Nabi, menyatakan diri mereka membela Nabi dan masuk ke dalam Islam, berbaiat kepada Nabi. Itu terjadi di Aqabah, disebutlah baitul aqabah. Siapa mereka? Al-Ansar, sahabat, orang-orang yang datang dari negeri Ansar untuk masuk Islam, itu disebut dengan Ahlu Baitul Aqabah. Thumma Ahlu Badrin, kemudian Ahlu Badr. Thumma Ahlu Baitul Ridwan, kemudian Ahlu Baitul Ridwan, yakni tahta syajarah tadi. Thumma Baqiyatus Sahabah, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Ridwanullah alaihim ajma'in. ويتفاوتون في الفضل كما سيذكرهم الإمام. Mereka para sahabat itu berbeda-beda dalam keutamaan satu dengan yang lain, berbeda-beda keutamaannya. Kita akan bacakan kata Syekh sesuai dengan urutan atau keutamaan yang disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Ushulus Sunnah ini. ثم بعد هؤلاء ثلاثة أصحاب الشورى. Ini ucapannya Imam Al-Ahmad di matannya di pertemuan kemarin kita baca. Kemudian setelah tiga itu yang mana? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman adalah Ashabu Syura. Ashabu Syura, orang-orang yang diperintahkan untuk bermusyawarah. Siapa saja Ashabu Syura? Masuk padanya Uthman, masuk padanya Ali. Dan sisa yang lainnya dari 10 orang yang disebutkan dalam Ashabu Mubashirin Berjannah. Ada orang yang sudah meninggal dunia di zaman Uthman, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah. Aliun ibn Abi Talib, wa Talhah wa Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'd bin Waqqas, wa Sa'id ibn Zaid bin Amr bin Nufail. Tidak disebut nama Abdurrahman, siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau termasuk dari 10 itu tetapi meninggal terlebih dahulu. Zakara huna Sa'dan, Imam Ahmad menyebutkan Sa'd wa fi ba'di nas Sa'id. Di sebagian manuskrip Sa'id, Sa'd ibn Waqqas atau Sa'id ibn Abi Waqqas. Ala kulli hal ahaduhum yukamilu as-sittah. Salah satu di antara itu menyempurnakan 6 orang sisanya. Kullum yaslu hil khilafah. 10 orang yang disebutkan dalam hadis itu semuanya layak. Semuanya layak menjadi khalifah. Undur takdir Imam Ahmad. Kullum yaslu hil khilafah. Lihat ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal di mana beliau mengatakan semua, yakni 10 orang tadi layak untuk diangkat menjadi khalifah. Limada, mengapa? Alasannya, lianna Umar rasyahaha ula, karena Umar menunjuk mereka itu semuanya untuk bermusyawarah, memilih salah seorang di antara enam itu, sehingga enam itu semuanya layak. Gitu. Disebutkan di sini, qala Umar mengatakan, ikhtaru min ha'ula man ikhtiraha min ha'ulai fa wa khalifah. Umar mengatakan, pilihlah oleh kalian dari enam sisa, atau dari sisa sepuluh, berarti masih ada tujuh di waktu itu. Masih ada enam. Ashabu syurdu enam. Masih ada di situ Umar. Masih ada di situ Umar. Di situ Uthman dan Ali. Yang menunjuk adalah Umar. Ketika Umar hendak meninggal dunia. Barang siapa yang terpilih di antara mereka itu, maka dialah khalifahnya. Siapa di antara enam ashabu syurdu itu, maka dialah sebagai khalifahnya. Ahmad akhadha min tarshishi Umar haulai lil khilafah annam kulum a'immah kulum yaslihun lil khilafah. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil faedah dari ucapannya Umar, pilih dari mereka semua ini enam orang yang masih tersisa, siapa yang bisa terpilih atau siapa yang terpilih di antara mereka, maka dia lah khalifah. Dan enam orang itu semuanya berhak menjadi khalifah. Tetapi yang ditunjuk di waktu itu adalah Uthman. Kesepakatan ashabu syura, kesepakatan orang-orang yang ditunjuk untuk bermusyawarah memilih penggantinya Umar, mereka bersepakat memilih Uthman. Sepeninggal Uthman, mereka bersepakat untuk memilih Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Sehingga Imam Ahmad mengambil sebuah pelajaran bahwa mereka semua adalah orang-orang yang layak untuk diangkat menjadi khalifah. Wa nadhhabu fi dhalika li hadits Ibn Umar. Kita berpendapat seperti ini, kita bermadhab seperti ini, berpijak pada hadisnya Ibnu Umar. Berpijak pada hadisnya Ibnu Umar. Rajulan huma kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabu mutawafirun. Kami na'uddu itu menghitung, bahasa kitanya mengurut secara hitungan. Orang nomor satu adalah Abu Bakar, kemudian orang nomor dua adalah Umar, kemudian orang nomor tiga adalah Uthman. Kami menghitung seperti itu dalam keadaan Rasul masih hidup di tengah-tengah kami. Dan para sahabat mutawafirun, berhamburan di mana-mana. Ini makna berhamburan, yakni bertaburan atau banyak masih. Mutawafirun, para sahabat di waktu masih banyak. Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma naskutu. Kemudian kami diam. Setelah menyebut Uthman, kami pun diam. Thumma min ba'di ashabi syura, min ba'di ashabu syura, kemudian sisa dari ashabu syura ahlu badrin minal muhajirin. Setelah ashabu syura adalah ahlul badr dari kalangan muhajirin. Masya Allah. Hadirin sekalian, ini i'tiqad kita. Urutan kemuliaan itu empat khalifah, kemudian sisa dari yang enam ashabu syura, kemudian ashab bi'ad ridwan, ashab bi'ad al-aqabah, kemudian yang berikutnya adalah ahlul badr, kemudian ashab bi'ad ar-ridwan, kemudian yang lainnya dan yang lainnya. Kita baca dengan cepat, waktu tinggal sedikit. Yakni hunaka aidan, yakni di sana juga, kata beliau, kama tarifun ala sunnati min dirasati musiqraihim lifadali Ali wa hiya kathiratun jiddan. Ahlu sunnah sebagaimana mereka telah mempelajari, telah membaca keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib itu begitu banyak. Wa min waqi'il bai'ah wa ikhtara sahaba lahu wa bay'ata lahu. Jaa fi tartib rabi'an fi khilafah. Wa rabi'an fi al-fadl. Disebutkan di sini lebih jauh. Setelah semuanya disebutkan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sesungguhnya memiliki keutamaan yang banyak. Beliau juga termasuk orang yang ikut bayat itu semuanya. Ya. Tetapi secara tertib dalam kekhalifahan, beliau adalah rabi'an yang keempat. Fil fadl dalam keutamaan. Thumma ba'di ashabi syura. Kemudian setelah ashabi syura adalah Al-Badr. Minal muhajirin dan Al-Badr minal ansar. Ahlul Badr itu ada dua. Ada di kalangan para sahabat Ahlul Badr muhajirin. Dan ada pula yang Ahlul Badr dari kalangan ansar. Maka Ahlul Badr dari kalangan muhajirin lebih afdol daripada Ahlul Badr dari kalangan ansar. Mengapa demikian? Dikarenakan secara umum kaum muhajirin lebih afdal dibandingkan daripada kaum al-ansar. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan selalu dalam ayat Al-Quran. Muhajirin terlebih dahulu baru kemudian ansar. Beberapa tempat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan itu. Muhajirin dulu kemudian ansar. Muhajirin dulu kemudian ansar. Maka dengan ini para ulama memberikan sebuah kesimpulan. Kaum muhajirun lebih afdal daripada kaum ansar. Kenapa? Karena muhajirun lebih awal masuk Islam bandingkan dengan kaum ansar. Dan mereka berhijrah. Adapun kaum ansar tidaklah melakukan apa? Hijrah. Badun nas yuqaddimu ala baitil aqaba thumma ala ahli badrin. Waktarun nas bayu fi aqaba hadru badran. Sebagian manusia mereka lebih mendahulukan ahlu bayat al-aqabah. Ahlu bayat al-aqabah. Siapa mereka? Orang-orang ansar yang berbayat di Aqabah. Di waktu itu sudah terjadi perang Badr atau tidak? Ya belum. Wong ini belum. Bayat al-aqabah itu adalah orang ansar, kaum ansar yang datang ke Madinah. Berbayat sembunyi-sembunyi dengan Nabi di Aqabah. Bayat tersebut disebut dengan Bayat al-Aqabah. Ini terjadi sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Sebagian manusia lebih mendahulukan bayah ahlu Bayat al-Aqabah daripada ahlu Badr. Waktarun nas bayi'u fil Aqabah. Dan banyak manusia yang berbayat di Aqabah. Hadru Badran. Mereka juga ikut perang Badr. Ashabu Bayat al-Aqabah. Orang-orang yang ikut bayat Aqabah di waktu itu, mereka juga lah orang-orang yang hadir dalam perang Badar. Ahlu Badr dan Ansar min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri al-hijrati was-sabiqati awwalan fa awwalan. Ahlu Badr dan Ansar dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri al-muhijrah. Beliau mengatakan muhajirin juga berbeda-beda. Yang lebih dahulu berhijrah lebih utama daripada yang setelahnya. Fal badriyun yatafawwatuna fi ma bainahum. Maka orang-orang yang ikut perang Badar, mereka pun berbeda-beda tingkatannya antara mereka. Wa ahlu baitil aqabah yatafawwatun fi ma bainahum. Kemudian juga ahlu baitil aqabah, mereka pun berbeda-beda dalam keutamaan antara mereka. Wal muhajirun yatafawwatuna fi ma bainahum. Demikian juga kaum muhajirun, keutamaan mereka pun antar muhajirun berbeda-beda. Wal ansar kadzalika la hasb ma atahum min al-fadl wal ilmi wal ghina fil Islam bil mal wal nafs. Demikian pula dengan kaum ansar, mereka pun keutamaannya berbeda-beda sesuai dengan apa yang atahum Allah berikan kepada mereka dari keutamaan berupa ilmu, kekayaan dalam Islam, harta dan jiwa. Tsumma aful nasbah la menebaru yang lainnya dan balik yang lainnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.